السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أبو جعفر الطهاوي رحمه الله dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. Masih mengenai Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyatakan la syai'a la ilaha ghairuh, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, kemudian dikatakan qadimun bila tidak, yang terdahulu tanpa ada permulaannya dan terus menerus tanpa ada akhirnya. Ikhwan bin a'azakumullah, demikian dalam matannya. Dan dikatakan di dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah bahwasanya yang dimaksud oleh beliau adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang ayat ini dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir, dialah Allah yang awal dan yang akhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma antal awwal alaysa qablaka syai, wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Ya Allah, engkau lah yang awal, yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Dan engkaulah yang akhir, dan tidak ada yang setelahmu sesuatu apapun. Faqaulus syekh, maka yang diucapkan oleh syekh di atas, al-musannif, adalah qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, huwa ma'na ismuhul awal wal akhir. Maka yang dimaksud oleh beliau adalah sifat Allah al-awal dan al-akhir. Dan tentunya, kalau kita berbicara tentang lafaz yang dari sifat-sifat Allah, maka lafaz yang syar'i, lafaz yang benar, yang tersebut dalam Quran wa sunnah adalah kalimat al-awwal wal-akhir. Adapun kalimat qadim adalah kalimat yang tidak tersebut dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak tersebut dalam Quran, tidak pula tersebut dalam sunnah. Dengan kata lain, bahwa kalau kalimat itu dianggap sebagai sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat qadim, maka itu adalah sifat yang muhdats, atau lafaz tersebut lafaz yang muhdats, lafaz yang diada-adakan, bid'ah. Qul inna a'udzu bikum Allah qul muslimin yang saya hormati. Karena yang jelas kalimat yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah adalah kalimat al-awwal wal-akhir. Tersebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Dan tersebut juga dalam hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan, Allahumma antal awwal falaysa ba'daka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Antal awwal falaysa qablaka syai'. Engkau yang awal yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun, dan engkaulah yang akhir yang tidak ada setelahmu apapun. Berarti istilah yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah dalam Quran dan Sunnah adalah al-awwal dan al-akhir. Adapun istilah qadim tidak tersebut dalam Quran, tidak pula tersebut dalam Sunnah. Kenapa kita tidak katakan bahwa nama tersebut atau nama qadim bukan nama Allah dan tidak bisa disebut sifat Allah? Karena qadim memiliki dua makna. Qadim bermakna sesuatu yang sudah kuno, sesuatu yang sudah usang. Dan qadim bermakna al-awwal. Sehingga kalau disebutkan oleh seorang ahli sunnah seperti Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, maka kita berhusnudzan bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah al-awwal. Tetapi karena kalimat qadim mengandung dua makna, bisa pula bermakna sesuatu yang sudah usang. Kalau kita melihat dua kitab, yang satu kitab baru, yang satu kitab sudah jelek, sudah lama, maka kita akan mengumpulkan dalam bahasa Arab, akan mengucapkan dengan kalimat hadza kitabun jadid, yang baru, wa hadza kitabun qadim, ini kitab yang lama, yang usang. Khonibidina azakumullah. Dalam Al-Quran disebut pula kalimat qadim untuk sesuatu yang sudah layu, seperti ayat Allah yang menyatakan kal-urjunil qadim. Al-urjun, al-qadim. Apa itu urjun? Bunga-bunga kurma yang sudah layu. Dikatakan urjunil qadim. Qanifina azakumullah. Apakah Allah SWT akan disifati dengan sifat yang demikian? Yang mengandung makna jelek dan mengandung makna baik? Karena mengandung dua makna. Yang satu dan yang lainnya. Yang satu pantas bagi Allah, yang satu tidak pantas bagi Allah. Maka terjadilah di sana kekaburan. Sehingga tidak layak untuk menjadi sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qanibirina azakumullah. Kalau memang kalimat itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah, dan secara makna tidak layak untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala, muncul pertanyaan, kenapa kok seorang Abu Ja'far Tahawi, seorang Ahlu Sunnah, dan beberapa ulama lain dari kalangan Ahlu Sunnah memakai istilah qadim ini? Maka jawabannya disebutkan dalam footnote dalam kitab kita ini, bahwasanya di antara sebabnya adalah karena sebagian mereka menganggap makna yang termaksud dan makna yang dibicarakan oleh kaum filsafat adalah kalimat qadim. Sehingga Ahlus Sunnah mengemukakan pada mereka tentang sifat Allah al-awwal dengan bahasa mereka, yaitu qadim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala qadim, tidak dahului oleh apapun. Ya, ini memakai istilah mereka, kalau mereka kaum filsafat memakai istilah qadim pada perkara-perkara yang demikian. Sebagai kebalikan dari hadis. Sebagai kebalikan dari hadis. Ini hadis, ini qadim. Hadis itu yang baru ada, sedangkan qadim yang telah lalu, yang sudah ada sebelum sesuatu pun ada. Qanibirina azakumullah. Alasan kedua, dikatakan pula di sini, bahwa diantaranya para ulama menyebut kata qadim, karena mereka sedang menerangkan. Wal ikhbaru awsa. Sedangkan pengkhabaran, penerangan itu lebih luas dari sekedar kalimat sifat Allah. Ini sifat Allah, ini sifat Allah, ini sifat Allah. Tapi kalau seorang menerangkan, maka dia boleh memakai istilah-istilah yang penting maknanya sama. Qanibirina azakumullah. Sehingga ketika kita menerangkan dalam bahasa Indonesia dengan kalimat kalimat bahasa Indonesia yang mulia atau yang maha, apakah maha mulia ini sifat Allah? Enggak ada kalimat maha dalam Quran, enggak ada kalimat maha dalam Sunnah. Ya, tapi yang dimaksud sama dengan ada yang apa yang ada dalam Quran. Maka demikian pula qadim, yang dimaksud adalah apa yang terkandung dalam Quran, yaitu kalimat al-awwal. Qanibirina azakumullah ala kulli hal. Bagaimanapun alasan-alasan para ulama ada yang memakai istilah tersebut, tetapi tetap yang namanya sifat Allah adalah al-awwal, bukan qadim. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ketika memberikan ta'liq pada syarah akidah tahawiyah ini, atau ta'liq kepada matannya, akidah tahawiyah, beliau menyatakan bahwa kalau dikatakan sifat Allah, maka ini sifat yang bid'ah. Tidak ada sifat Allah qadim. Yang ada sifat Allah al-awwal. Demikian pula Syekh Al-Albani ketika menta'liq akidah tahawiyah juga menyatakan bahwa qadim tidak ada dalam Quran dan sunnah sebagai sifat Allah. Qadim bukan sifat Allah. Sifat Allah adalah al-awwal. Kalau kamu maksudkan maksud saya ya al-awwal, maka kamu ucapkan al-awwal lebih tepat daripada memakai kalimat qadim yang terkandung di dalamnya makna yang jelek, makna usang, makna yang sudah jelek, sudah terlalu lama. Khamilina azakumullah, hati-hati dalam memakai istilah. Wa huwa rahimahullah, dan beliau rahimahullah termasuk zallah ketergelinciran beliau dalam keadaan kita yakin bahwa beliau memaksudkan al-awwal. Khamilina azakumullah. Al-ilmu bi thubuti hadainil wasfain mustaqirrun bil fitri. Dan masalah sifat Allah al-awwal dan akhir adalah sifat yang sudah ada dalam fitrah-fitrah manusia. Yang sudah ada di dalam hati kecil manusia dan fitrah manusia. Kenapa demikian? Fa innal mawjudat la budda an tantahiya ila wajibil wujud lidzati. Karena semua keberadaan ini akan berakhir pada al-wajibil wujud. Apa itu wajibil wujud? Yang harus ada. Yang mesti ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kalimat tantahi ila wajibil wujud, berakhir ila wajibil wujud? Yani ujung-ujungnya pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kenapa kok ada meja ini? Ya karena dibuat oleh tukang kayu. Kenapa tukang kayu kok bisa buat meja ini? Karena ada pohon. Pohonnya kenapa kok bisa dipakai? Karena dia tumbuh. Tumbuhnya dari mana? Nanti ujungnya pasti Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya Allah. Maka tantahi, berakhir segala sesuatu di alam ini kepada yang mesti ada pertama kali. Apa yang ada pertama kali? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akal sehat pun pasti akan berpikir demikian. Setiap orang yang akalnya sehat dan jujur, dia pasti akan menyatakan semua alam semesta ini ada penciptanya. Dari mulai yang awal dia katakan, atau dari mulai yang dihadapinya dia katakan bahwa ini diciptakan oleh ini, diciptakan sampai terakhir dia mengatakan bahwa alam semesta ini pasti ada yang mengadakannya pertama kali. Yang mengadakan pertama kali tentunya ada lebih dulu. Tentu ada lebih dulu. Kalau ada lebih dulu, maka inilah yang dikatakan sifat al-awwal. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Qulna a'udzubikumullah, maka dikatakan di sini yantahi ila wajibil wujud li dzati qat'an litasalsul, untuk memutus rantai penciptaan atau rantai pembuatan. Ini dibuat oleh itu yang dibuat oleh ini yang dibuat oleh itu yang dibuat. Rantainya kapan berakhir? Berakhir pada al-wajibil wujud, kepada al-khaliq, kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa inna nushahid hudut al-hayawanati wan nabatat. Kita melihat tumbuhnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Wal ma'adin wa hawadithil jawi kassahab, dan juga kita menyaksikan berbagai macam apa yang diambil dari bumi. Ma'adin, ma'dan, segala macam emas, perak, minyak, gas dan segala macamnya. Wa hawadithil jawi, dan juga kita menyaksikan kejadian-kejadian di cuaca kita ini. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Kasahabi wal matar, seperti sahab, awan yang berjalan berkumpul mutarakiman, wal matar kemudian turun hujan, wa ghairi dzalik, dan semua itu kita saksikan. Wa hadhil hawadith wa ghairiha laysat mumtani'ah fa innal mumtani' la yujad, maka semua itu bisa terjadi. Laysat mumtani'ah maknanya mungkin terjadi. Mungkin terjadi mendung, mungkin terjadi panas, mungkin terjadi hujan, semua yang serba mungkin. Fa innal mumtani' la yujad, karena sesuatu yang mustahil tidak akan terjadi. Wala wajibatul wujud binafsiha, dan ketika kita saksikan semua kejadian-kejadian tadi, akal akan berkata bahwa kejadian-kejadian ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Mulai mereka membahas. Kalau orang-orang yang tidak kenal Islam masih belum mau menyebut Tuhan, belum mau menyebut Allah, itu awan itu ya bisa jadi karena dorongan angin, dan ini karena menguap, karena ada panas, karena ini dibahas oleh mereka, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. tetapi tetap saja mereka pada akhirnya buntu. Bagaimana buntu? Ketika sudah sampai pada mataharinya, kita tanyakan kenapa matahari bisa begitu? Ya sudah begitu. Ya kenapa? Ya pasti ada yang menjadikannya begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini bahwa setiap orang yang menyaksikan segala macam yang terjadi di alam semesta, semua yang terjadi, semua yang beredar, semua yang tumbuh, mereka akan berkata tidak akan terjadi dengan sendirinya. Fa inna wajibul wujud binafsihi la yaqbalul adam. Maka pasti pada akhirnya kita akan berkata mesti ada yang ada duluan, yaitu yang mengadakan semua yang ada berikutnya. Ini akal-akal berkata begitu. Mesti akan ada yang ada duluan, dan yang ada duluan ini mengadakan semua yang berikutnya. Akhirnya muncul istilah wajibul wujud, harus ada duluan. Ini istilahnya mereka, istilahnya para ahlul kalam, wajibul wujud, yang harus ada. Yang harus ada ini la yaqbalul adam, tidak mungkin tidak ada. Wahadihi kanat ma'zuma thumma wujidat, sedangkan alam semesta ini tadinya tidak ada jadi ada. Yang namanya Muhammad, Abdullah, Salim, semuanya tadinya enggak ada, tiba-tiba lahir, tiba-tiba ada. Bahkan semua yang melahirkannya tadinya tidak ada, kemudian lahir. Dan yang semuanya enggak ada tadinya seluruhnya enggak ada, kemudian Allah ciptakan Adam dan Hawa, dan kemudian muncullah keturunannya. Baik, berarti terus tasalsul, berantai. Ini enggak ada tadinya kecuali setelah ada ini. Ini juga tadinya enggak ada kecuali setelah ada ini. Ini yang enggak ada tadinya setelah ada ini. Terus begitu. Sampai pada akhirnya akan ada yang wajibul wujud, yang pertama kali ada, yang mengadakan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang selainnya diadakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti yang lain makhluk, dialah Allah Al-Khaliq, sang pencipta satu-satunya. Qala fa'adamuha binafi wujubiha wa wujuduha binafi imtina'iha wa ma kana qabilan lil wujud wal adam lam yakun wujuduhu binafsih. Kalau ada sesuatu yang dia tadinya tidak ada jadi ada, maka tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri. Tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Jadi makhluk-makhluk ini tidak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Dan Allah SWT sudah menantang demikian dalam Al-Quran. Apakah kalian menciptakan diri-diri kalian sendiri? Allah SWT menyatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini pertanyaan yang menggugah akal sehat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu terjadi dengan sendirinya? Mereka menciptakan diri mereka sendiri atau mereka diciptakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk berpikir sehat. Apakah kalian itu menciptakan diri kalian sendiri? Kalau kita mengatakan iya, berarti gila. Berarti dia gila, akalnya enggak sehat. Kalau akal sehat mengatakan ya enggak lah, saya tiba-tiba ada, enggak tahu siapa yang mengadakan saya. Naam, antum diciptakan. Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakannya adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam semesta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dalam surat At-Tur ayat 35. Yaqulu Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengatakan, ahdathu min ghairi muhditin am ahdathu anfusahum. Makna ayat ini adalah, apakah mereka itu mengada-adakan dirinya mereka sendiri, atau mereka terjadi sendiri tanpa ada yang mengadakannya? Wa ma'lumu anna syai'al muhdats lam yujid nafsahu. Dan jelaslah secara akal bahwa sesuatu yang baru ada tidak mengadakan dirinya sendiri, tetapi dia diadakan oleh sesuatu. Fal mumkin alladhi laysa lahu min nafsihi wujud wala adam la yakunu mawjudan binafsih. Maka sesuatu yang bisa ada dan bisa pula tidak ada, sesuatu yang tadinya enggak ada jadi ada, setelah ada kemudian hilang lagi, seperti kehidupan ini, seperti kehidupan manusia, tadinya enggak ada, tiba-tiba lahir seorang bayi, hidup, tumbuh, besar, kemudian mati, setelah mati tidak ada lagi, hancur dia, dari humus dia, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh hijau, kemudian layu, kemudian menguning, kemudian jadi humus, jadi tanah kembali. Qanabirin a'azakumullah, kalau yang sifatnya tidak ada jadi ada, kemudian enggak ada lagi, maka tidak mungkin yang demikian bisa mengadakan dirinya sendiri, enggak mungkin. Berarti ada sesuatu yang lain yang mengadakan dia, yang menghidupkannya dan mematikannya. Wallahu muhyi wa yumiit. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ada dan terus ada. Azalian wa abadian. Allah lah yang ada dan terus ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah Allah yang awal, yang tidak ada sebelumnya segala sesuatu. Dialah yang akhir, yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Bal in hasala ma yujiduhu wa illa kana ma'duman. Berarti seluruh makhluk ada yang mengadakannya pertama kali. Wa kullu ma amkana wujuduhu badalan an adamihi wa adamuhu badalan an wujudihi falaysa lahu min nafsihi wujud. Maka sesuatu yang bisa ada dan bisa pula tidak ada, tadinya ada jadi enggak ada, enggak ada jadi ada, maka dia tidak mungkin bisa mengadakan sesuatu, dan dia berarti keberadaannya tidak mesti. Keberadaannya tidak mesti, kadang ada, kadang tidak ada. Siapa yang keberadaannya pasti, mesti dan selalu? Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan mereka ini kemudian menyebutkan dengan kesimpulan, berarti dialah al-wajibul wujud. Khonibina a'udzubikumullah sama, ini adalah ikhbar, pengkhabaran tentang Allah itu yang pasti ada, yang sebelum segala sesuatu itu ada. Tetapi kalau kita lihat apakah ada dalam Quran istilah wajibul wujud, apakah ada dalam sunnah istilah wajibul wujud, tidak ada. Yang ada huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kalau ikhbar menerangkan supaya paham, itu luas, silakan menerangkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang kamu pahami, silakan. Tapi tetap kesimpulannya adalah apa yang ada dalam Quran, yaitu al awwal wal akhir. Wa idza ta'ammala al-fadil ghayata ma yakunu al-mutakallimun wal falasifa min at-turuq al-aqliyah. Kalau al-fadil, pembaca yang terhormat, kalau mau memperhatikan inti yang disebut oleh para ahli filsafat, ahlul kalam, ahli mantiq, dengan cara-cara mereka, yaitu turuq al-aqliyah, dengan cara-cara akal mereka, maka kita akan bisa menyimpulkan wajada الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن. Maka kita akan berkata kesimpulan yang benar kembalinya pasti apa yang ada dalam Quran. Berarti apa keuntungan ahli filsafat dengan pembahasan mereka? Gak ada keuntungan apa-apa kecuali memperpanjang permasalahan. Harusnya kamu baca Quran langsung dapat, tapi dia muter dulu ke sana. Bukankah berarti iya, berarti kesimpulannya adalah wal awwalu wal akhiru. Ya saya sudah baca kemarin sebelum kamu masuk kuliah, saya sudah baca sebelum kamu belajar filsafat di kampus-kampusmu, sudah kita baca itu kalimat al awwalu wal akhiru wal zahir. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti demikianlah yang dikatakan para ulama bahwa filsafat itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Iya kalau ketemu, ketemunya apa yang ada dalam Quran. Yang lebih parah lagi kalau enggak ketemu. Bukankah berarti jadi bingung saya. Apa akibatnya? Bal, sesat dia, menyimpang dia, sampai sekian banyak orang sesat gara-gara filsafat. Yang kata Imam Syafi'i, Imam Tamantok faqad tazandaq. Barang siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang main-main filsafat dia jadi sesat. Kalau kita na'azukumullah, qala bahwa sawab minha ya'udu ila ba'di ma dzukira fil Qur'an. Bahwa kebenaran yang didapatkan adalah sesuatu yang sudah disebut dalam Al-Qur'an. Dari turuqul aqliyah, apa yang ada dalam Qur'an yang Allah ajak kita berpikir dengan akal. Bi afsahi ibarah, diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan sefasih-fasih ungkapan. Dengan kalimat yang sangat gamblang, sangat jelas, sangat mudah dipaham. Wa aujazaha, dan betul-betul simpel. Aujaz, kalimat simpel, mujiz. Simpel, jelas, padat. Qul inna a'udzubikumullah, cukup. Kenapa bertele-tele? kesana kemari berputar-putar. Wa fi turuqil Qur'ani min tamamil bayani wat tahqiq. Padahal dalam Al-Qur'an ada kesempurnaan keterangan, ini keterangannya sempurna, wat tahqiq, dan juga terbukti secara nyata. Ma la yujad indahum mithlahu, yang demikian tidak ada pada mereka, pada ahli filsafat. Selalu bahasa mereka berputar-putar, berputar-putar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Lihat kata Allah, wa la tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq. Tidaklah mereka mendatangkan permisalan-permisalan kecuali kami akan mendatangkan sesuatu yang hak dan lebih bagus tafsirnya. Wa ahsana tafsira. Mereka memberikan masal. Yang namanya filsafat selalu dengan masal. Apa itu masal? Permisalan tadi. Bukankah ini ada penciptanya? Bukankah itu berarti begini? Bukankah, bukankah? Permisalan, permisalan, permisalan. Tidaklah mereka mendatangkan permisalan-permisalan kecuali kami mendatangkan kebenaran, kata Allah. Wa ahsana tafsira, dan tafsirnya hak, tafsirnya sangat jelas. Wa la naqulu la yanfa'u al-istidlal bil muqaddimatil khafiyyah wal adillah an-nadhariyah fa innal khafa wa adh-dhuhur min al-umur an-nisbiyah. Dan kita juga tidak berkata bahwasanya tidak boleh kita berdalil dengan muqaddimat. Muqaddimat itu dengan permulaan-permulaan sesuatu yang samar. Atau berdalil dengan dalil-dalil akli. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi di bawah Al-Quran. Sehingga sampaikan dulu qala Allah, sampaikan dulu qala Rasul. Kemudian dijelaskan. Lihat, Allah menyatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau melihat bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana bumi dihamparkan? Tidakkah mereka mau melihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan? Perintah apa ini? Perintah untuk menggunakan akal untuk berpikir, silakan. Tapi jangan kebablasan. Dari awal sampai akhirnya selalu bicaranya akal. Ayat enggak pernah disebut, hadis enggak pernah disebut. Qala Allah taala, qala Rasul, enggak ada. Bahkan mereka marah kalau kamu berkata qala Allah wa qala Rasul. Ini sedang diskusi ilmiah, katanya. Ini kita sedang seminar. Seminar tentang perkara yang sangat penting. Masing-masing mengumumkakan. Menurut saya. Saya pikir bukankah begini, bukan begitu. Saya rasa, tapi ini adalah tidak harus ada percobaan ilmiah. Kami sudah mengadakannya, percobaan ilmiah. Ketika orang berkata, tapi dalam masalah ini ada dalam Al-Quran. Qala Allah ta'ala kada. Diam mereka. Dalam masalah ini ada hadis Rasulullah SAW bersabda demikian, hadis sahih. Apa jawaban mereka? Kamu jangan bawa ayat dan bawa hadis terus. Kita enggak bisa diskusi, katanya. Kalau kamu sedikit-sedikit qala Allah, sedikit-sedikit qala Rasul, akhirnya kita enggak bisa diskusi. Lupa yang diperlukan itu apanya? Diskusinya apa kesimpulannya? Padahal yang dipentingkan adalah kesimpulannya, dan kesimpulan itu semuanya ada dalam Quran. Kesimpulan itu semuanya ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga kamu terangkan qala Allah wa qala Rasul, kemudian kamu terangkan, silakan. Kamu terangkan apa yang kamu pahami dari situ, dari para ulama ahli tafsir, dari para ulama para salafus saleh, dari mereka orang-orang yang berilmu, maka kita bisa memahaminya. Walaupun kadang mereka menerangkannya dengan akal apa yang ada dalam Quran, wajar. Karena Al-Quran menyatakan afala taqilun, tidakkah kamu berpikir? Allah Subhanahu wa taala menyatakan afala taqilun, apakah kalian tidak mau menggunakan akalmu? Berarti membahas secara akli bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai di atas Quran was sunnah, jangan sampai menggeser Quran was sunnah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita sedang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya, maka tidak ada sumber lain kecuali Quran was sunnah. Enggak ada sumber lain kecuali qala Allah taala wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dia Allah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Bahwa Allah yang maha awal, tidak ada sebelumnya sesuatu. Allah yang maha akhir, dan tidak ada setelahnya sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.